Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Al-Hadith. Jangan terlalu dekat. Di sedang-sedang suara. Jangan terlalu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إِنَّ الرِّقَّ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ وَلَا يَعْلَى يُنْسَعُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَ رَوَاهُ مُسْلِمْ. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يكذب يشدق ويتعرض الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتعرض الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Apa lebih artinya? Artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib kalian untuk jujur karena jujur akan mengantarkan kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Seorang hamba berlaku jujur dan membiasakan ya. sifat ini hingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hati-hati kalian dusta dari sifat dusta karena dusta akan mengantarkan kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Seorang hamba berlaku berdusta dan membiasakan sifat ini jika tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang berdusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hijrah. Anda dapat juga ilmu-ilmu itu. Anda. Rasulullah SAW. Alaikum. Jika kalau harum banyak ya mini makinna shaytana yaqulu wa yashqabu bishimal ya ada juga bishimal ini kalau anta al hadithul akhir alaikum bisidiki wa inna sidiku yahdi ilal birri wa inna albirro yahdi ilal jannati wa la yazalu khudu yasduku wa taharru sidiku hatta yuktaba inna Allah sidiku wa iyyakum wal kadiba wa inna al-kadiba yahdi ilal kufuri wa inna al-kufuro yahdi ilal nari. Terima kasih. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, walhamdulillah kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Telah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tinggi yang menjulur, tidak pula rendah yang pendek. Rasulullah SAW seimbang tinggi posturnya, dadanya bidang, rambutnya tidak keriting kriwil, tidak juga lurus, bahasa lainnya apa? Lengkar. Demikian pula telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah SAW itu sangat cepat dalam berjalan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-ba'tsu. Al-ba'tsu itu maknanya adalah utusan, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, falamma balagha Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'ina sanatan ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi bashira. Ketika Nabi Muhammad SAW usianya genap mencapai 40 tahun. Kalau yang lalu-lalu usianya 35 berkisar antara itu terus. Ketika beliau memindahkan Hajar Aswad, demikian pula ketika beliau melakukan peristiwa-peristiwa yang lalu, usianya belum genap 40 tahun. Sekarang usia Nabi Muhammad SAW dalam kisah ini mencapai usia 40 tahun. Ketika usia Nabi Muhammad SAW mencapai usia 40 tahun, genap sudah 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala utus beliau menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau Rasul untuk seluruh manusia, bashiran sebagai pembawa berita gembira. Wa kana Allah tabaraka wa ta'ala qad akhadha al-mitsaqa 'ala kulli nabiyyin ba'athahu qablahu bil iman bihi wa tasdiqi lahu wa nasrahu 'ala man khalafahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian kepada setiap nabi yang telah diutus sebelum beliau dengan keimanan kepada beliau, membenarkan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kemenangan itu akan diraih oleh beliau dari orang-orang yang menyelisihinya. Allah Subhanahu wa taala akhadha 'alaihim an yu'addu dzalika ila kulli man amana bihim wa saddaqahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menyampaikan yang demikian itu kepada setiap orang yang beriman kepada mereka dan membenarkan mereka. Telah disebutkan dari nabi-nabi terdahulu. Fa'addau min dzalik, mereka pun menunaikan yang demikian. Para nabi terdahulu telah menunaikan yang demikian. Maka na 'alaihim min al-haqqi fi, apa yang ada pada mereka dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh mereka. Para nabi terdahulu. Disebutkan di sini an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hisham di sini, inna awwala ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwwati hina arada Allah karamatahu wa rahmatal ibadi bihi ar-ru'ya as-sadiqah. Sesungguhnya awal mula dimulainya Nabi Muhammad SAW di masa-masa kenabian, di awal-awal masa kenabian beliau SAW, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan karomah, ingin memberikan kemuliaan kepada beliau dan merahmati hamba-hambanya dengan sebab beliau. Awal mula kenabian Muhammad SAW adalah ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang terbukti kebenaran, mimpi yang jujur. La yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yan fi naumihi la ja'at kafarati subhi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam tidurnya melainkan datang seperti cahaya subuh. Maknanya benar-benar terjadi yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Ini awal mula kenabian beliau. Wa habbaballahu ta'ala ilaihi al-khalwata. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta, senang untuk bersendiri. Bersendiri untuk bermunajat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengambil petunjuk dari nabi-nabi terdahulu. Wa lam yakun syai'un ahabba ilaihi min an yakhluwa wahdahu. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan beliau bersendiri bermunajat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan di sini juga Al-Abdul Malik ibn Ubaidillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina aradahu Allah bi karamatihi wa ibtada'ahu bin nubuwah karena idza kharaja li hajatihi ab'ada hatta tahassara 'anhu al-yud. Dari Abdullah ibn Ubaidillah, dari Abdul Malik ibn Ubaidillah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah inginkan kemuliaan terhadapnya, Allah memulai kenabian kepadanya ketika beliau sedang bersendiri beribadah sebagaimana kebiasaan beliau ibadah di Gua Hira ketika itu. Ketika beliau ingin buang hajat, beliau menjauh dari manusia, melewati sekian banyak rumah, jauh sejauh-jauhnya. Wa yufdi ila syi'abi Makkah wa butuni awdiyatiha, sampai ke tengah bukit Mekah dan perut-perut awdiyah. Awdiyah itu lembah, sampai ke daerah lembah-lembah sana, daerah bukit-bukit, lembah-lembah sana, menjauh dari rumah-rumah manusia ketika beliau ingin buang hajat. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin buang hajat menjauh dari manusia. Sudah benar-benar sepi, tidak ada orang di sana beliau buang hajat dan tidak mengganggu. Tidak buang hajat di kebun orang, tidak buang hajat di bawah pohon orang yang biasa diduduki manusia, tidak buang hajat di samping-samping rumah orang, tidak. Menjauh. Ini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Yang tidak ada adab kita katakan. Buang hajat di tempat sepi, yang penting sepi, gak perlu di itu mau tempat dipakai untuk duduk, mau dipakai untuk manfaat atau tidak, yang penting sepi. Nah ini salah kalau yang seperti ini. Ketika kita ingin buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, ketika kita dalam kondisi terdesak, tetap kita perhatikan ad-darar, ada gangguan, jangan sampai mengganggu manusia. Jauh, sejauh-jauhnya sampai sepi, tidak ada orang. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau bermunajat di Gua Hira. Fala yamurru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihajarin wala syajarin illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati satu batu pun dan tidak pula melewati satu pohon pun melainkan diucapkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah ketika melewati batu assalamu alayka ya Rasulullah, ketika melewati pohon-pohon assalamu alayka ya Rasulullah. Wa yaltafitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawlahu an yaminihi wa shimalihi wa khalfihi fala yara illa asy-syajara wal hijarata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke sebelahnya, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, lihat ke belakang, tidak ada kecuali pepohonan dan batu-batuan. Siapa ini yang mengucapkan salam? Fala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika yara wa yasma. Masya Allah an yamdus. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu terus-terusan sampai pada waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Setelah munajat, pulang lagi kebiasaan beliau melakukan munajat di Gua Hira. Tsumma ja'ahu Jibril alaihi salam bima ja'ahu min karamatillahi wa huwa bi Hira fi syahr Ramadan. Kemudian sampai datang malaikat Jibril alaihissalam, mimma ja'ahu min karamatillah, dia datang karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hira, Jibril datang pada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diangkat ketika itu pada bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril itu pada bulan Ramadan. Maksudnya ketika bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kalau beliau diutus diangkat menjadi nabi pada bulan Ramadan. An Ubaid bin Amir, disebutkan dari Ubaid bin Amir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhawiru fi Hira min kulli sanatin syahran. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersendiri di gua Hira di setiap tahunnya selama sebulan. Jadi per tahun itu sebulan beliau melakukan khalwah ibadah munajat di gua Hira selama sebulan di bulan Ramadan. Wa kana dzalika mimma tahannatu bihi Quraisy fil jahiliyah. Ini adalah termasuk dari ibadah orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, ibadah mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada patung-patung, kepada Lata, Uzza, Manat. Dan di antara ibadah mereka adalah melakukan tahannus. Tahannus, yaitu bersendiri, berkhulwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah sujud kepada satu patung pun. Beliau termasuk minal hulafa, hamba-hamba Allah yang berprinsip dengan tauhid sebelum diutus menjadi Nabi SAW. Tidak pernah sujud kepada patung. Demikian pula Khadijah, demikian pula Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, tidak pernah sujud kepada patung. Ini ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa itu. Di masa jahiliyah, beliau di gua Hira bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia bersemedi, itu bukan bersemedi namanya. Ini munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semedi kemudian dapat wasik, kemudian dapat ini, mengaku mengetahui yang lain, hadza batil. Yang seperti ini tidak benar. Kalau ada orang yang mengaku mendapat wahyu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan itu dusta. Karena tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan wahyu itu adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Barakallahu fiik. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah sebelum diutus menjadi nabi. Fakana yuhawiru dzalika syahra min kulli sanah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan itu yujawiru, bermujawarah. Melakukan perbuatan itu bersepi-sepi di bulan itu di setiap tahunnya. Yut'imu man ja'ahu minal masakin, setiap orang-orang miskin yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat itu beliau beri makanan. Beliau beri makanan. Fa idza qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwarahu min syahrihi, dzalika kana awwalu ma yabda' bihi idza sarafa min jiwarihi al-Ka'bah. Apabila telah selesai dari perbuatan itu, sudah sebulan penuh, beliau pulang. Ketika pulang, sebelum menuju rumahnya, beliau menghampiri Ka'bah terlebih dahulu. Ka'bah yang pertama kali beliau datangi sebelum pulang ke rumahnya. Qabla an yadkhula baitahu, sebelum masuk rumah beliau, Ka'bah itu apa yang beliau lakukan di sana? Fayatufu biha sab'an, selama 7. Selama 7 putaran. Aw masya Allahu min dzalik, atau sebanyak bilangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Tsumma yarji'u ila baitihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Hatta idza kana asy-syahru alladzi arada Allahu Ta'ala bihi fihi arada min karamatihi ila as-sanati allati ba'athahu Allahu Ta'ala fiha wa dzalika asy-syahru syahru Ramadan. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره. Sudah setelah pulang bersama keluarganya, beliau melakukan aktivitas seperti biasa bersama orang-orang yang ada di sekitar, muamalah sebagaimana biasanya. Ketika tiba di tahun berikutnya, Hatta idza kana asyhar, tiba di tahun berikutnya, sampai pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bulan apa? Bulan Ramadan, karena setiap Ramadan beliau datang ke sana. Dari tahun yang Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di bulan tersebut, di tahun tersebut pada bulan itu, yaitu pada bulan Ramadan, beliau pergi sebagaimana kebiasaan beliau ke Hira pada bulan Ramadan di tahun depannya. Wa ma'ahu ahluhu, beliau bersama keluarganya. Namun setelah beliau sampai di sana, keluarganya yakni Khadijah di rumahnya, ke rumahnya kembali. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah munajat di sana. Hatta idza kanatil lailatul lati akramahu Allah fiha bi risalatihi ja'ahu Jibril alaihi salam bi amrillahi ta'ala, sampai tatkala malam yang Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan risalahnya, datanglah malaikat Jibril membawa perintah Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, faja'ani Jibril wa ana na'imun binamatin min dibaj. Datang menemuiku Jibril dalam keadaan aku sedang tidur berselimutkan dengan dibaj. Jadi sekali di sana, ketika aku sedang berselimut tidur di malam hari, datang kepada ku Jibril. Fihi kitab, di dalam selimut itu ada tulisan. Faqala, maka datang Jibril seraya berkata kepadaku, iqra, bacalah. Qultu ma aqra, aku katakan aku tidak bisa membaca. Dalam lafaz lain disebutkan ma ana biqari, aku tidak bisa baca sama lain. Qala faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut. Kemudian setelah beliau memerintahkan aku untuk membaca dan aku menjawab aku tidak bisa, beliau pun alaihi salam mendekapku dengan sekuat-kuatnya sampai aku mengira itulah kematian ketika itu. Thumma arsalani, kemudian dilepas Rasulullah SAW. Faqala qra, kemudian disuruh lagi baca. Qultu ma aqra, Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Faghattani bihi hatta dhanantu annahu al-maut, beliau pun mendekapku sampai aku mengira itulah kematian. Thumma arsalani, kemudian beliau melepaskan. Faqala qra, memerintahkan untuk membaca lagi, bacalah. Faqultu madza aqra, maka dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang berbeda sekarang. Kalau tadi ma aqra atau ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sekarang dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang berbeda. Madza aqra, apa yang akan aku baca? Barulah kemudian Jibril alaihi salam mengajarkan, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Araf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini al-Fatihah. Ini yang diperintahkan kepadamu untuk membaca. Membaca ayat ini, yaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal 'alaq, darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang maha mulia alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, mengajarkan mereka apa yang tidak mereka ketahui. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, faqra'tu ma, aku baca apa yang diperintahkan kepadaku. Thumma intaha, kemudian selesai. Thumma sarafa 'anni, beliau pun pergi dari aku. Wa habattu min nawmi, kemudian aku terjaga bangun. Faka'annama kutibat fi qalbi kitaban. Kalimat-kalimat itu seakan-akan ditulis di dadaku. Hafal. Padahal dalam keadaan tidur. Beliau menghafal kalimat-kalimat itu. Menghafal ayat-ayat tersebut. Makhrajtu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Hatta idza kuntu fi wasatin minal jabal, ketika aku berada di tengah bukit, keluar mencari tempat, beliau sampai ketika di tengah bukit, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara dari langit. Yaqulu, mengatakan, ya Muhammadu anta Rasulullah wa ana Jibril, mendengar suara dari langit, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Farafa'tu ra'si ila sama, maka aku angkat kepalaku ke langit. Anzur, aku lihat siapa. Fa idza Jibril, maka ketika itu yang menyeru adalah Jibril. Di langit ternyata Jibril. Fi surati rajulin, dalam bentuk manusia. Dalam bentuk seorang laki-laki. Safa qadamaihi fi ufuqis sama, yang kedua kakinya berada di ufuk langit. Yaqul, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Fawaqaftu, aku pun berhenti. Anzur ilaihi, aku melihat kepadanya. Fama ataqaddamu wa ma ataakhkhar, aku tidak maju dan tidak mundur, tetap konsentrasi melihat ke atas. Waja'altu asrifu wajhi 'anhu fi afatis sama, dan aku melihat, aku lihat ke seluruh ufuk di langit. Fala anzuru fi nahiyatin minha illa ra'aytuhu, tidaklah aku melihat dari satu arah pun melainkan aku melihat dia. Arah sini terlihat dia. Kama ziltu waqifan, aku selalu berdiri. Ma ataqaddam amami wa ma arji' wara'i, aku tidak maju ke depan dan aku tidak mundur ke belakang. Hatta ba'athat Khadijatu rusulaha fi talabi, terus melihat ke atas. Sampai-sampai Khadijah mengutus utusan-utusannya untuk mencari tempat. Saking lamanya Rasulullah SAW. Fabalaghu a'la Makkah, sampai jarak Rasulullah SAW, saking lamanya beliau SAW berdiri melihat ke sana. Disebutkan di sini, utusannya itu sampai ke Bukit Makkah yang paling tinggi. Waraja'u ilaiha, dan kembali. Kembali lagi ke tempat Khadijah, dari Bukit Makkah yang paling tinggi sampai ke tempat Khadijah. Wa ana waqifun fi makani dzalik, dan aku tetap berdiri di tempat itu. Saking perhatiannya Rasulullah SAW melihat bentuk yang demikian. Tsumman sarafa anni, kemudian dia pergi dari itu. Kemudian Jibril pergi dari itu. Wa saraftu raji'an ila ahli, dan aku pulang menuju keluarga, pulang ke rumah. Hatta ataitu Khadijata, sampai aku menemui Khadijah. Siapanya Rasulullah itu Khadijah itu? Siapa yang mau ditanya? Siapanya Rasulullah itu Khadijah? Siapa? Istri Rasulullah SAW. Sampai aku pulang menemui Khadijah. Fajalastu ila fardhiha mudhifan ilaiha. Aku pun duduk di pangkuannya. Fa'alat, dia pun berkata kepada aku, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Al-Qasim ini anak siapa? Anak Rasulullah SAW. Dari siapa? Abu Asgar. Dari istri ya, namanya siapa? Hah? Dari istri yang namanya siapa? Abu Usman? Khadijah, karena baru satu. Ya Abul Qasim, berkata Khadijah, wahai Abul Qasim, punya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dipanggil dengan panggilan penghormatan oleh istri. Ya Abul Qasim, aina kunta, dari mana kamu? Aina kunta ya Abul Qasim? Fawallahi demi Allah, laqad ba'athtu rusuli fi talabika. Aku mengutus utusan-utusanku menyuruh orang untuk mencari. Masya Allah, ini istri kalau sudah kelamaan ditinggal suami merasa kehilangan. Ini istri yang baik, istri yang dekat dengan suami, istri yang salehah. Hatta balagu Mekah, sampai mereka tiba di Mekah, waraja'u ilayya, dan datang menemuiku lagi, tidak menemukan engkau. Thumma haddatsaha billadzi ra'aitu, thumma haddatsuha billadzi ra'aitu. Maka kemudian Rasulullah SAW menceritakan segala hal yang semuanya yang telah terjadi. Apa demikian aku melihat ke atas semuanya. Dari mulai beliau tidur, kemudian disuruh baca di dekap, sampai beliau melihat ke atas langit bentuk Jibril, diceritakan semua kepada Khadijah. Faqalat, maka Khadijah mengatakan, Absyir yabni am wathbud, hendaklah engkau bergembira, wahai anak paman. Anak paman disebut karena ada urutan silsilah nasab dengan Rasulullah SAW. Absyir, orang Arab biasa dengan kalimat absyir. Misalnya kita mau minta tolong, tolong ambilkan ini, absyir bahasa mereka. Absyir, absyir maksudnya bergembira. Bergembiralah wahai anak paman, wathbud, dan kokohlah engkau. Tetaplah engkau, jangan engkau goyah. Fa wallazi nafsu Khadijah biyadihi, demi jiwa, demi zat yang jiwa Khadijah di tangannya. Inni la arju an takuna nabiyya hadhihi ummati. Sungguh aku berharap engkau akan menjadi nabi umat ini. Summa qamat, kemudian Khadijah berdiri. Fajamat alaiha thiyabaha, dan beliau memakai baju yang lengkap. Thumma talaqat ila Warqah ibn Nawfal, kemudian Khadijah pergi ke tempat Warqah bin Nawfal. Siapa Warqah bin Nawfal? Warqah bin Nawfal siapa lagi? Antum dia sudah jawab. Antum ya, saudaranya Khadijah. Nah, sepupu Khadijah. Warqah ibnu ammiha, Warqah itu ibnu ammiha, anak pamannya Khadijah. Wa kana Warqah, agak panjang ini. Kita cukuplah sampai di sini ya. Ingat-ingat sampai mana kisah kita? Khadijah menemui Warqah bin Nawfal. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang depan. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik.